عُلِي الإسلامِ عُلِي يا أمتي وسلم عرش الوجود يا أمتي عُلِي الإسلامِ عُلِي يا أمتي وسلم عرش الوجود يا أمتي عُلِي إلى النبع الأصيل لا تُعِي. Ditanyakan sama Ustaz Abu ini mengenai dulu pertama kali kan Ustaz Aman pernah ada surat kan gitu ya Ustaz, beberapa itu mungkin ingin bagaimana tanggapan Ustaz Abu gitu kan. Ada juga catatan-catatan yang menurut kami perlu juga diklarifikasi sama Ustaz Abu, atau mungkin apa yang diperjelas lagi, ada beberapa di media barangkali di atas, entah salah media atau bagaimana. Salah satunya mungkin mengenai ketika Ustadz mengirimkan apa namanya surat ya waktu itu ke istana ya. Itu ada saya baca di internet itu mengatakan Ustadz mengatakan tentang saudara pada SBY gitu loh kan. Saudara itu bagaimana gitu kan, saudara sesama muslim kan. Bagi kami mungkin kurang tepat gitu. Ini perlu diklarifikasi itu yang apalagi Ustaz ya. Yang terakhir barangkali ini mungkin ada masukan juga dari Ustaz tentang buku yang terakhir ini, Tarbiyah dengan Abu Jibril itu, apa Tarbiyah yang terakhir itu? Tarbiyah apa ya? Syariah apa ya? Itu di halaman 60, katanya di dalam 60 bukunya juga saya belum lihat. Ada pernyataan tentang Piagam Jakarta. Entah siapa yang ini apa Ustaz atau Abu Jibril. Seolah terkesan Piagam Jakarta itulah menjadi final begitu bagi umat Islam di Indonesia gitu. Bahwa Piagam Jakarta itu bagi kami juga ini juga kurang tepat juga gitu Ustaz. Iya baik. Perlu diklarifikasi juga gitu. Jadi mengenai iya. Kalau yang Piagam Jakarta kemungkinan itu pembahasan masalah kita di waktu itu. Oh iya iya, begitu betul. Dalam buku atau buku yang berapa itu? Yang entah yang baru kata yang ini yang paling terbaru itu. Itu masalah itu saya pernah itu tujuan saya hanya untuk menunjukkan bahwa orang kafir itu berkhianat. Yang kan Jakarta itu kan orang Kristen ikut menandatangani, tapi ternyata tidak serta mengalami. Jadi itu tujuannya bukan menunjukkan kebenaran Jakarta, tapi untuk menunjukkan bahwa orang kafir itu kalau berjanji mesti berkhianat. Oh, itu tujuannya hanya itu. Kemudian mengenai SBY saudara, memang saya anggap SBY itu masih proses, perlu diberi pengertian. Sebelum kita beri pengertian dengan baik dan dia menentang, tidak boleh takdir tanya dulu. Karena saya anggap dia itu proses tidak memahami. Tapi setelah kita kirim surat dan tidak ada pelatihan, itu lain. Ya kan? Jadi sekarang kalau manggil ya tahu dulu sekarang saya kalau manggil. Ya. Itu sekarangnya di situ. Kemudian siapa itu ketua MPR? Oh, Nur Hadi. Itu orang pinter. Jadi saya pikir dia itu takwil saja, takwil. Itu perlu kita adakan satu munadzarah dengan dia. Jadi dia itu orang pinter. Tentunya dia mentakwilkan. Dia sebenarnya menerima Islam, tapi takwilnya dia begitu. Jadi kita tunjukkan bahwa itu takwil apa namanya, takwil dolar gitu ya. Dan itu perlu kita adakan pembicaraan itu gitu. Mengenai masalah ketua MPR. Saya belum berani mentakwilkan, mentakwilkan dia. Sebelum kita berhadapan, kemudian saling adu hujah karena dia memang itu mentakwil. Itu anak saya begitu saya. Dan saya dengar itu sampai di mana itu sudah dengar begitu. Saya Abdul Qadir Nabi Aziz itu tak rujuk katanya. Yang tak saya yang beritahu orang Mesir sendiri katanya begini. Saya sendiri sangat amianya ini tak rujuknya itu kok ifrok. Sangat ifrok. Jadi nah itu sampai di mana kebenarannya ini saya saya selidiki itu tadinya dia itu menyatakan bahwa pernyataan itu merupakan semuanya ini kan tahu-tahu menyatakan bahwa kita harus mentaati kan sekarang statusnya ya, itu yang harus dianu, yang harus diselidiki. Walau alam kan sekarang masih di saya penjara, kalaupun iya itu mungkin tekanan penjara, iya betul. Nah itu ya anu saya ya kan tidak bisa dipenuhi. Orang mungkin sedih datang sini. Kalau apa keterangan yang dinisbatkan kepada beliau, kitabnya ada namanya Wasiqatut Tarsyid lil Amal al Jihadi tentang jadi pelurusan amal jihadi, amal jihad alami. Nah judulnya Wasiqatut Tarsyid, ada sudah ada kitabnya, cuma masih file. Kemudian itu terlepas dari benar atau tidaknya penisbatan kepada Syaikhul Qadir, tapi itu sudah dibantah oleh beberapa ulama. Di antaranya Syaikh Aiman Az-Zahiri dalam kitab At-Tabri'ah. Itu sekitar 225 halaman. Kemudian Syaikh Abu Yahya Al-Libi bentuk video sama bentuk kitab. Kitab itu terbaru, kitabnya At-Tabdid, itu baru jilid pertama. Halaqah Al-Ula. Itu aja sekitar 80-an halaman. Kemudian Syekh Abu Basir juga membantah tentang penisbatan tawasuk yang kepada Syekhul Qadir. Memang sangat fatal. Jadi yang beliau dulunya sangat keras terhadap tauhid. Nah itu, maka sangat keras. Orang mungkin tadi itu juga sangat heran. Maksud sangat susah itu. Dan 180 derajat betul-betul berbaliknya gitu. Saya bilang ya itu saya kalau saya menduga itu karena tekanan. Jadi kita jangan percaya dulu, tapi umpama ada benar dulu saya, kita harus down dulu. Itu tekanan, tapi bukan karena kelahiran gitu ya kan. Maklumlah orang kita diusir itu kan sangat keras tangan gitu ya kan. Makanya membantahnya juga dengan kitab-kitabnya beliau sendiri. Ulama-ulamanya membantah itu dengan kitab Al-Jami, dengan kitab Al-Huda. Nah ya, itu kan dengan kitab-kitabnya kan memang dia itu kan tahu soalnya memang dari kitabnya ya kan. Jadi ini yang kita anggapkan. Tapi ya sampai hari ini kita masih berpegang kepada pandangan beberapa hal pengalaman yang kita pasti. Nah, satu mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak anda sepakati berkaitan dengan masalah dari pelaku syirik akbar diusul dalam kita dari taksirmu. Dan karena sebab kejahilan atau takwil. Mungkin saya tidak sepakat dan di sini insya Allah saya akan mengutarakan dari Alkitab dan Sunnah. Juga lima ulama tentang pura-pura syirik akbar karena kejahilan terhadap hukum tidak diuzur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alladzi rabbukum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengambil dari Bani Adam sebelum terlahir ke dunia misak perjanjian untuk pengakuan terhadap rububiyah Allah yang mengharuskan orang untuk mentauhidkan uluhiyah. Tujuannya apa? Kata Allah, tujuan Allah mengambil misak itu adalah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat saat diazab karena sebab berbuat syirik, walaupun kami lalai dari hal ini, maksud kami tidak tahu ini syirik. Dalam kitab Aqidatul Muwahhidin sebutkan tentang tafsir ayat ini, maksudnya Allah tidak menerima alasan ketidaktahuan terhadap hukum. Itu pertama. Alasan kedua, aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Apa supaya kalian tidak mengatakan bahwa yang melakukan syirik ini, pelanggaran terhadap misak ini nenek moyang kami, sedangkan kami generasi berikutnya yang hanya ikut-ikutan. Maksudnya Allah tidak menerima alasan taklid ikut-ikutan. Jadi sini para ulama menyebutkan dalam kitab Aqidatul Muwahhidin disebutkan 20 sekian risalah tentang bahasan tidak ada uzur pelaku syirik akbar karena kejahilan, takwil, ijtihad, taklid. Sebutkan ayat ini merupakan dalil wa tidak diterima dalam masalah syirik akbar ini uzur karena kebodohan atau taklid. Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wala fihi dilalatun annal muhallid fit tauhid la yuzur. Dalam ayat ini terdapat dilalah bahwa orang yang taklid dalam masalah tauhid tidak diuzur masalah syirik. Iya, masalah syirik. Kemudian juga dari yang lain dalam surat At-Taubah ayat 31 atau tafsir ayat ini dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan yuqalu li ahwani ahli an-nar azaban yaumil qiyamah, dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Allah mengatakan kepada orang ini ara'aita allau kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi, apakah bagaimana kalau kamu memiliki dunia bumi dan seisinya, apakah kamu mau menebus diri kamu dari azab ini? Kata orang itu bala. Kata Allah qad aradtu minka ma huwa ahwana min zalika, dahulu aku telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari hal itu. Itu apa? Aradtu minka wa anta bisulbika bisulbi abika adam allah tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi syai'an. Aku dahulu menginginkan saat kamu masih berada di sulbi bapak kamu Adam, aku menginginkan kamu untuk tidak berbuat syirik, maksudnya misak tadi surat Al-A'raf 172. Aku menginginkan kamu untuk tidak berbuat syirik, namun kamu malah berbuat syirik. Di sini sebutan ahwani ahli nari azaban, berarti di neraka. Kemudian dalam ayat At-Taubah 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu wa subhanahu wa ma yushrikun. Dalam ayat ini orang Nasrani diponis dengan beberapa ponis. Pertama, Allah memponis mereka mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Kedua, Allah memponis mereka ibadah kepada alim ulama dan pendeta. Ketiga, Allah memponis mereka melanggar la ilaha illallah. Keempat, Allah memponis mereka telah musyrik. Kelima, Allah memponis mereka telah Allah memponis alim ulama dan pendeta mereka telah memposisikan dirinya sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah. Ketika ayat ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rasul membaca ayat ini di hadapan Abi Hatim, sahabat Rasul asal Nasrani, saat itu masih Nasrani. Ketika mendengar ayat ini dengan ponis yang lima tadi, diantaranya Adi mengatakan tentang orang Nasrani, lasna na'buduhum, kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Maksudnya, kenapa Allah ponis kami musyrik pertuhanan mereka, karena kami enggak pernah salat sujud kepada mereka. Jadi Adi tidak tahu bentuk syirik macam apa yang Allah sematkan kepada mereka. Syirik ta'at. Ya. Akhirnya Rasul menjelaskan alaitu yuhilluna maharamallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma'akalallahu fatuharrimunahu, bukankah alim ulama dan pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian mengikutinya, ikut menghalalkan, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan mengharamkan. Kata Adi, ya, memang realita kami seperti itu, menyandarkan hak hukum kepada alim ulama dan pendeta. Kata Rasul, fatilka ibadatuhum, itu bentuk peribadatan orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta. Di sini orang Nasrani, Adi, tidak tahu bahwa mereka itu melakukan kemusyrikan, tapi tahu perbuatannya penyandaran hukum kepada Allah. Ya. Namun Allah tetap memponis mereka sebagai orang musyrik. Padahal dalam surah Al-Fatihah orang Nasrani diponis abdolin, orang sesat. Orang sesat beramal tanpa dasar ilmu. Gitu. Kemudian juga dalam surat Al-Taubah ayat 20 ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah, jika salah seorang orang dari orang musyrik itu meminta perlindungan kepada kamu, maka berilah dia perlindungan sampai mendengar firman Allah. Sebelum mendengar firman Allah karena dia berbuat syirik disebut orang musyrik. Dan hatta yasma' kalamullah. Ketika Rasul izin kepada Allah untuk memintakan ampunan buat ibunya yang meninggal di atas ajaran syirik. Turun ayat maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli urba, disebut orang-orang musyrik juga. Kemudian dalam tentang orang-orang yang taklid atau yang bodoh dalam surat Al-A'raf juga Allah mengatakan hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhikam minan nar qala likullin dhikun walakin la ta'lamun. Ketika para pengikut dan yang diikuti masuk neraka semuanya, orang yang ikut-ikutan mengatakan kepada yang diikutinya, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Artinya mereka jahil, bodoh, disesatkan oleh para tokohnya. Berikan kepada mereka lipatan azab. Kata Allah apa? Likulin pun masing-masing dapat lipatan azab. Tapi kalian tidak mengetahui. Di sini Allah memasukkan yang bodoh dengan para pengikut, dengan yang diikutinya. Taklid tidak dijadikan alasan, kebodohan tidak dijadikan alasan. Juga ayat-ayat yang lainnya. Adapun hadis, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang sahabat bertanya tentang ayahnya yang meninggal di atas kemusyrikan jahiliyah sebelum datang dakwah Rasul. Rasul mengatakan Abu Kafinar, bapak kamu di neraka. Orang itu pergi wajahnya merah, kemudian Rasul memanggilnya. Rasul mengatakan Inna Abi wa Abaka Finar. Bapakku dan bapamu di neraka. Bapak saya Abdullah, kata Rasul, di neraka. Padahal Abdullah ini dan bapak orang itu termasuk orang yang Allah firmankan dalam surat Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang mana nenek moyang mereka belum diberikan peringatan sehingga mereka lalai. Kemudian juga dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, supaya kaum Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pun pemberi peringatan, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Di sini belum datang kepada mereka Quran, belum datang kepada mereka risalah, tapi karena mereka berbuat syirik Allah mengazabnya. Karena apa? Masalah syirik dalil-dalil terhadap kebatilan syirik itu sudah banyak sekali sebelum adanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kisah Banu Muntafiq datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ayah mereka yang meninggal dunia di atas kemusyrikan zaman jahiliyah. Rasul mengatakan la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin au qurasyin min musyrikin faqul arsalani Muhammad fa ubashiruka bima yasuuka tujarru ala wajhika wa batnika finnar. Demi Allah, kamu kalau melewati kuburan orang musyrik, baik itu Quraisy atau Daud, katakan kepada orang yang dikubur itu bahwa saya diutus Muhammad untuk memberikan kabar kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup dalam api neraka. Ini pada orang-orang yang belum sampai Quran Rasul kepada mereka itu kan. Kemudian juga adapun itu dalam Quran. Kemudian ijma para ulama, banyak sekali ijma para ulama tentang tidak diuzurnya pelaku syirik akbar dalam karena kejahilan atau taklid atau ijtihad atau ta'wil. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam syarah Sittatin Mawadhi' minas Sirah ketika menjelaskan 6 poin pelajaran dari Sirah Nabawiyah, di poin ke-6-nya beliau mengatakan tentang orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa minhum man sabata 'ala asyhadataini walakinnahu aqarra binubuwwati Musailamata dhannan minhu annahu asyrakahu fi nubuwwah li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika fasaddaqahu katsirun minan nas wa ma'a dzalika ajma'a al-ulama 'ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafir. Di antara orang-orang yang murtad itu ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat namun mereka membenarkan kenabian Musailamah karena dia menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan Musailamah dalam kenabian karena Musailamah ini mengangkat saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia bahwa Musailamah memang nabi. Di antara saksi palsunya ada Ar-Rajal Ibnu Unfuah, utusan Rasulullah dai untuk menyadarkan kaum Musailamah namun malah membela kepada Musailamah dan menjadi saksi di hadapan Banu Hanifah bahwa Musailamah disertakan oleh Rasulullah dalam kenabian, jadi tertipu oleh ulama itu ini. Namun apa? Kemudian ucapan si saksi ini dibenarkan oleh banyak manusia. Tapi namun demikian para ulama, para sahabat ijma bahwa mereka itu murtaduna murtad walau jahiru dzalika, walaupun mereka tidak tahu bahwa itu adalah kekafiran. Itu pertama. Kemudian ijma yang kedua dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Buthain rahimahullah dalam kitab Al-Intisal li Syirkillahil Muwahhidin, beliau mengatakan fal mudda'i anna murtakibal kufri aw asy-syirkil akbar jahilan au muqallidan au mujtahidan au muta'awwilan au mujtahidan au mufti'an ma'dzur mukhalifun lil kitab was sunnah wal ijma' bil asyrak. Orang yang mengklaim bahwa pelaku syirik akbar, kekafiran yang nyata, karena kebodohan atau karena taklid atau karena takwil atau karena ijtihad yang salah itu diuzur, tidak ditakfir secara muayyan, maka pernyataan ini menyelisih Alkitab. Tadi dalilnya was sunnah dan sunnah para sunnah rasul, tadi diantara dalilnya wal ijma dan ijma para ulama. Ijma para ulama dalam semua kitab fikih, dalam bab riddah, ketika menuturkan hal-hal yang membuat orang murtad, para ulama menyebutkan yang paling pertama adalah syirik akbar. Dalam masalah syirik akbar menyebutkan barang siapa menyekutukan Allah maka dia kafir mutlak gitu. Tapi ketika bahasan-bahasan kaitan dengan masalah yang butuh hujjah secara khusus, seperti barang siapa mengingkari wajibnya salat wa misluhu la yajhaluhu fa kafir wa in kana misluhu yajhaluhu fala yukaffar. Ketika bahasan-bahasan yang butuh hujjah, para ulama menyebutkan kalau orang yang mengingkari wajibnya sholat itu dia itu orangnya layak tidak tahu, seperti orang hidup di negeri kafir asli mengingkari wajibnya sholat, layak kan tidak tahu karena tidak ada hujah, maka tidak dikafirkan. Tapi kalau orang yang semacam dia itu tidak layak tidak tahu, maka kalaupun dia tidak tahu maka dikafirkan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud juga, mengutus orang untuk membunuh seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya, mantan ibu tirinya. Rasul mengatakan bunuh orangnya, ambil hartanya. Rasul tidak mengirimkan orang untuk menegakkan hujjah. Kenapa? Ini masalah zahirah. Hujjah itu adalah keberadaan di tengah kaum muslimin. Kan dalam masalah hujjah itu ada masalah tauhid, ada masalah yang kaitan dengan hujjah risaliyah. Ini dibagi dua juga. Adalah masalah il zahirah, adalah masalah khafiyah. Kalau masalah syirik tauhid ini walaupun tidak diutus Rasul, hujjah sudah banyak tadi kan diantaranya. Adapun dalam masalah yang kaitan dengan hujjah di sini ada masail zahirah, ada masail khafiyah. Masail zahirah masalah yang diketahui umum oleh kaum muslimin, seperti wajibnya salat, zakat, saum, haji, haram zina, mencuri, menikahi mahram, itu masail zahirah. Nah, hujjah dalam masalah zahirah ini kaitan dengan syariat, bukan tahu tapi ada kesempatan untuk tahu. Makanya Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil ijma para ulama, orang mengingkari wajibnya zakat sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin maka dia kafir dengan ijma para ulama walaupun dia tidak tahu, karena orang semacam dia tidak layak tidak tahu. Makanya Rasul membunuh orang yang menikahi ibu tiri tanpa menegakkan hujjah, karena hujjah keberadaan dia di tengah kaum muslimin. Tapi kalau orang semacam dia itu hidup di tengah kafir asli, layak tidak tahu maka tidak dikafirkan sampai dikasih hujjah. Itu adalah masail zahirah. Kalau masail khafiyah seperti orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Allah tidak dilihat di akhirat, atau orang mengingkari azab kubur, nah ini hujjah, itu adalah nikos, diskusi, munazarah gitu. Nah, kaitan tadi jadi para ulama ijma bahwa pelaku syirik akbar karena kejahilan, taklid, juga ijtihad tahu tidak diuzur. Adapun tadi ijtihad apa kejahilan dan ke taklid kan jelas dalilnya. Kenapa ijtihad tidak terima? Ijtihad itu kan disebutkan boleh ijtihad dalam masalah yang tidak ada nasnya, atau nasnya ada ihtimal. Sedangkan tauhid Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Begitulah kami merinci ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang kafir, tidak ada kesamaran kan? Makanya dalam masalah tauhid tidak ada ijtihad. Begitu juga takwil, takwil itu berlaku dalam masalah yang ihtimal memiliki dua makna. sekarang tidak ada ihtimal ini hukmu illa lillah, eh? Hak menetapkan hukum hanya milik Allah, tidak ada ihtimal. Makanya orang ijtihad bahwa sholat itu tidak wajib, sunah muakkadah, kan enggak diterima. Ya. Begitu juga masalah tauhid yang lebih dahsyat. Orang mentakwil bahwa waqimus shalah, perintah sholat itu adalah, dia mentakwil itu adalah sunah muakkadah, enggak diterima. Kenapa? Itu sharih. Makanya takwil itu tidak diterima dalam masalah yang sharih. Ijtihad juga tidak diterima dalam masalah yang sharih. Makanya dalam usul fikih la ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad dalam AA ketika adanya nas. Makanya para ulama diantaranya Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syaikh ketika ditanya tentang orang yang melakukan syirik akbar karena kebodohan, kata beliau, at-tauhid ma fihi jahlun yajhalul insanu syamsa. Tauhid tidak ada kejahilan, maksudnya tidak dianggap kejahilan dalam hal itu. Apakah orang jahil terhadap adanya matahari gitu kan? Maksudnya dalam masalah syirik akbar ini adalah masalah yang lebih dari sekedar masail zahirah. Makanya para ulama, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, dikarenakan orang-orang itu memposisikan Musailamah sederajat dengan Nabi, diponis murtad tanpa dikirim hujah, dikirim pasukan Khalid bin Walid. Di sini sekedar mengangkat seseorang sederajat dengan Nabi, ponisnya gitu. Bagaimana mengangkat orang sederajat dengan Al-Khaliq dengan diberikan kewenangan pembuatan hukum dalam sistem demokrasi yang lebih dahsyat. Makanya dalam semua risalah a'immatud da'wah tidak lepas dari bahasan tidak ada uzur karena kejahilan, ta'wil, ijtihad, taqlid, tasyrik akbar. Pasti ada. Makanya Syaikh Muhammad ketika ada orang namanya Ahmad ibn Abdul Karim Al-Ahsai, dia menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah hak, tapi tidak setuju dengan masalah takfir muayyan. Terus mengutarakan ucapan-ucapan Ibn Taymiyah yang padahal bukan berkaitan dengan masalah syirik akbar, tapi kaitan dengan masalah khafiyah, masalah khalqul Quran yang misalnya diuzur karena kejahilan. Nah, misalnya diluruskan pemahaman tersebut, wah ini bukan pada tempatnya. Buktinya apa? Ibn Taymiyah mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi, padahal Fakhruddin Ar-Razi itu 50 tahun meninggal sebelum Ibn Taymiyah lahir gitu kan. Bagaimana Ibn Taymiyah menegakkan hujah belum lahir kan? Kenapa ini masail zahirah? Karena mengarang kita tentang indahnya ibadah kepada bintang, para Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang at-tafsir al-kabir termasuk ulama Syafi'iyah, walaupun di akhir hayat bisa jadi tobat kata beliau. Ketika Ahmad Ibn Abdul Karim ini menolak takfir muayyan, Syekh Muhammad mengirim surat kepadanya mengatakan tentang hal qala wahidun minas sahaba ila zaman Mansur al-Tahuti anna haula yukaffaru anwa'uhum la a'yanuhum. Apakah pernah ada seorang dari sejak zaman sahabat sampai zaman Mansur al-Tahuti, ulama zaman Syekh Muhammad, bahwa pelaku syirik akbar hanya dikafirkan nau'nya saja, tidak muayyannya? Jadi maksudnya pernyataan ini tidak ada dasarnya, bukti tadi ijma para sahabat sebelumnya adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Jadi banyak bahasan-bahasan para ulama dakwah tauhid yang berkaitan dengan masalah hal ini, dan itu semuanya bermuara dari Al-Kitab, Sunnah, dan ijma para ulama tentang pelaku syirik akbar karena kejahilan mereka tidak menguzurnya dengan landasan Al-Kitab, Sunnah, dan ijma. Dan insya Allah setiap syubhat apapun yang muncul zaman sekarang yang sering didengar baik dari kalangan orang salafi mazum atau yang pengaruh dengan mereka, insya Allah jawabannya ada dalam risalah-risalah imatul dakwah tentang masalah apa, masalah uzur karena kejahilan dalam syirik akbar atau karena masalah takfir muayyan. Dan juga ada satu hal yang banyak orang keliru dalam memahami ucapan para ulama dakwah tauhid. Dalam Allah mengatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ta'lamu alla ya'lamu hudud. Di sini Allah Subhanahu menyebutkan bahwa ada hudud, batasan-batasan dinullah ini. Nah, din ini ada batasannya, kaitan dengan nama juga, nama kafir, nama muslim, nama musyrik. Di sini kaitan dengan nama musyrik yang banyak keliru dalam memahami ucapan para ulama. Dalam istilah para ulama, terutama ulama-ulama dahulu yang lebih spesifik gitu kan, membedakan nama musyrik dengan nama kafir, dengan nama muslim. Orang yang melakukan kemusyrikan walaupun tidak sebelum diutus, sebelum adanya dakwah, sebelum adanya Quran, apa sebelum adanya hujjah, itu disebut orang musyrik. Orang sebelum diutus Rasul melakukan kemusyrikan disebut musyrik. Atau ketika zaman Fatrah, ketika tidak ada dakwah tauhid, disebut musyrik. Bukan kafir, tapi musyrik saja. Dia bukan muslim, bukan kafir, tapi musyrik. Apa dalilnya tadi? Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Disebut orang musyrik sebelum mendengar kalam Allah. Tapi ketika datang Rasul, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah ala kafir. Setelah datang hujah, sebut kafir. Makanya di sini para ulama dakwah tauhid Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, fasmul musyrik sabata qabla risalah li'annahu yusyriku bi rabbihi. Nama musyrik itu sudah sabit sebelum adanya risalah. Sebagaimana orang berdusta sebelum adanya Rasul disebut pendusta. Orang membunuh sebelum datang Rasul disebut pembunuh. Cuma kaitan masalah sanksi itu lain kan. Nama musyrik kaitan dengan nama perbuatan. Makanya para ulama, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan, karena beliau memponis zaman beliau, zaman Fatrah, di mana saat itu sampai pada tahap orang haram berdalil dengan Al-Quran. Sampai pada tahap orang mengatakan berdalil dengan Quran tidak boleh. Yang boleh berdalil dengan Quran Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, karena mereka lebih paham akan Quran daripada kita. Sampai pada tahap seperti itu masyarakat jadi tidak berani berdalil dengan Quran. Sampai disebut zaman Fatrah itu Al-Quran sehingga tidak bermanfaat bagi mereka saat itu. Nah, beliau dan a'immatud dakwah yang lainnya memponis zaman mereka sebagai zaman Fatrah, kepakuman daripada dakwah, ketidakadaan sinar risalah. Mereka menganggap orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan, mereka hanya mencapnya sebagai orang musyrik saja, bukan kafir, bukan muslim, bukan kafir, tapi musyrik. Beliau mengatakan dalam Ad-Durar As-Saniyah, fajin suha ula'il musyrikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya wa salihin nahkumu bi'annahum musyrikun wa nara kufrahum idha qamat alaihimul hujjah ar-risaliyah. Disini sebelum tegak hujjah, sebelum adanya dakwah disebut musyrik. Kalau sudah ada dakwah, sudah mesti disampaikan, adanya dakwah disebut kafir. Meskipun belum sampai kepada dia. Iya, walaupun karena hujjah itu kan tidak mesti datang kepada setiap orang. Adanya dakwah itu adalah hujjah, gitu kan. Terus a'immatud dakwah yang lain ketika ditanya tentang orang-orang yang meninggal zaman Fatrah yang mengaku muslim tapi bergelimang kemusyrikan, pada tidak ada dakwah, tidak ada sinar dakwah di tengah mereka, mereka mengatakan idza kana ya'malu bisyirki wal kufri li jahrihi aw adami man yunabbihuhu la nahkumu bi kufrihi hatta tuqama alaihi hujjah walakin la nahkumu bi annahu muslim. Jadi jika orang melakukan kemusyrikan karena kejahilan, karena fatwa, konteks fatwa, atau karena tidak ada yang mengingatkannya, karena tidak adanya dakwah, maka kami tidak menghukumi dia kafir sampai ditegakkan hujjah. Namun kami tidak menghukumi dia muslim, tapi musyrik. Nah, kaidah ini penting karena apa? Banyak orang menukil ucapan Syekh Muhammad ketika mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang yang jahil yang menyembah kubah awal. Sering itu banyak dalam buku-buku terjemahan. Jadi di sini seolah-olah Syekh Muhammad mengusul pelaku syirik akbar karena kebodohan. Beliau mengatakan bagaimana kami mengkafirkan pelaku syirik orang yang menyembah kubah awal. Padahal beliau tidak mengkafirkan karena zaman Fatrah. Zaman Fatrah. Tapi tidak menghukumi dia muslim, tapi menghukumi dia musyrik. Itu zaman dulu ketika zaman Fatrah. Kalau zaman sekarang, kalau mengatakan sekarang itu bukan zaman Fatrah, dunia sudah terbuka. Quran di mana-mana orang mendengar Islam, bahkan orang kafir asli pun lebih tahu akan Islam daripada orang yang aku Islam. Apalagi kalau orang-orang kafir tersebut adalah Ta'ifah Mumtani'ah, orang yang melindungi diri dengan kekuatan tauhid dan amsalnya. Kaitan dengan mereka, jangankan bagi mereka tidak ada yang sifatnya penegakan hujjah. Yang ada adalah tadi kayak Khalid bin Walid ngirim pasukan Basir, Taifa Mumtania. Jadi bedakan antara Makdur Aleh dengan Taifa Mumtania. Jadi orang sekarang di Darul Islam, di Darul Islam dia mengingkari wajibnya apa salat umpamanya atau melakukan kemusyrikan ya. Dipanggil kan, itu namanya Makdur Aleh. Ini ditabayun kan, tabayun. Tapi ketika Taifa Mumtania yang memiliki kekuatan, Rasul tidak tabayun. Ketika diisukan Banu Mustalik menolak bayar zakat kan, langsung dia siapkan pasukan untuk memerangi kan itu. Jadi sini ada perbedaan antara Makdur Aleh juga dengan Taifa Mumtania. Sebagian dalam dunia hewan kan, kalau kambing, kalau di kandang kan disembelihnya harus cara yang lebih teliti, dipotong lehernya. Tapi kalau kambing liar ditemat cukup kan itu. Nah, itu kan ini Makdur Aleh itu Mumtani kan. Yes. Apalagi sekarang Togut Mumtaninya berlapis-lapis. Kalau orang Mumtani dengan Darul Kufur, melindungi diri dengan negara kafir atau dengan undang-undang kafir, seperti orang yang melakukan kemusyrikan, orang umum melakukan kemusyrikan, dia Mumtani juga. Mumtani dengan apa? Undang-undang kafir. Karena kalau kita memanggil dia, mengadil didik, dia kita yang kena. Makanya tidak ada kewajiban untuk tabayun. Kalau zahir dia, kita melihat dia melakukan kemusyrikan tanpa dipaksa, langsung kita hukumi. Beda kalau di Darul Islam, orang seperti itu dipanggil dulu untuk tabayun masalah nanti apa namanya eksekusi gitu kan. Tapi kalau Taifa Mumtania apa kalau kalau tadi orang sekedar dengan melindungi diri dengan kekuatan dengan undang-undang kekuatan kita. Nah kalau Togut berlapis, pertama dengan kekuatan yang dia miliki, kedua dengan undang-undang yang dia buat. Bukan kita mengadili dia, kita yang diadili mereka yang gitu. Iya. Ala. Iya. Ya. Sekarang saya mau tanya siapa Rasul di kapang perang terus menggantungkan mandat ya betul. Nah oleh Rasul kan waktu itu kan jelas Syedik Akbar ya, ya. Tapi oleh Rasul hanya diingatkan bahwa itu tidak benar. Itu anunya gimana? Jadi penerapan hak dalil itu kemana? Itu kisah Zatu Anwar. Zatu Anwar itu ya, kisah Zatu Anwar ini penjelasan ada dari dua sisi. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim, kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Ibtidaa', kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Mufidul Mustafid di Kufri Tariq Tauhid, juga Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Fathul Majid, juga Syekh Muhammad dalam kitab Tauhidnya menjelaskan bahwa kisah Zatu Anwar tentang syirik akbar. Karena yang diminta oleh para sahabat bukan pohon yang mereka minta. Mereka minta kepada Rasul untuk menjadikan pohon, minta kepada Allah untuk menjadikan pohon ini punya barokah. Mereka tabaruk dengan pohon tersebut, tabaruk dengan menggantungkan senjata. Tabaruk kan kalau dengan sesuatu yang dibolehkan, boleh ya. Tabaruk dengan badan Rasul kan boleh. Sahabat kalau Rasul bersyukur berebutan rambut yang dipotongnya. Kalau Rasul wudu air yang berjatuhannya diperebutkan. Kalau Rasul meludah, ludahnya diperebutkan. Tabaruk dengan Rasul itu kan boleh. Tabaruk dengan zam-zam ya dengan cara minumnya untuk minum makanan atau untuk obat. Tabaruk dengan Masjid Nabawi dengan sholat di dalamnya dan mukim di Madinah. Jadi tabaruk. Nah, ketika sahabat melihat orang-orang musyrik punya pohon, mereka terus orang musyrik ini kan kalau bagi mereka pohon ini berhala ya. Tapi mereka tabaruk dengan pohon ini dengan berhala mereka. Nah, yang diinginkan sahabat itu bukan pohon jadi berhala, tapi meminta kepada Rasul, agar minta kepada Allah agar menjadikan sesuatu itu punya barokah. Bukan berhala, punya barokah. Barokah. Ya punya barokah sehingga mereka bisa tabaruk. kan Allah menjadikan badan Rasul punya barokah. Tabaruk dengan jasad Rasul. Tabaruk kalau baju Rasul kan mereka mencucinya untuk tabaruk. Gitu. Nah, yang diinginkan mereka pohon yang Allah jadikan punya barokah sehingga mereka tabaruk dengan cara menggantungkan senjata. Namun kan Rasul tidak mengizinkan. Terus Rasul kenapa Rasul mengumpamakan ucapan mereka ini dengan ucapan Bani Israel? Rasul mengatakan Allahu Akbar inna hasanan. Kemudian Rasul mengatakan ataquluna kama taqul Bani Israel ij'alna ilahan kama lahum alihan. Nah, ini kan tentang kufur akbar kan? Rasul mengumpamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel yang kufur akbar. Nah, di sini sisi kedua, bahwa kebiasaan Rasulullah, para sahabat dan ulama salaf menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kufur akbar atau syirik akbar digunakan juga untuk syirik asghar dan kufur asghar dari sisi tahzir supaya tidak melakukan perbuatan. Contohnya, tadi Rasul menggunakan ayat ij'alana ilahan sama lahum aliyah untuk apa mentahzir mereka dari mengatakan ij'alana zatu anwar kama lahum zatu anwar. Kemudian Rasul ketika membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu malam hari untuk qiyamul lail, Ali mengatakan kalau seandainya Allah menghendaki tentu Allah membangunkan saya. Rasul mengatakan berkait dengan ayat tentang orang kafir, wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Ayat tentang orang kafir ini konteks digunakan untuk orang muslim dari sisi tahzir, jangan mendebat kan gitu. Kemudian juga Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menggunakan ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka beriman melainkan mereka musyrik. Ini kan ayat tentang syirik akbar. Digunakan oleh Ibn Abbas untuk syirik asghar juga, mengatakan tentang takdirnya masyaallah wa syaa Muhammad, tentang sumpah dengan selain nama Allah. Ini ayat tentang syirik akbar digunakan untuk syirik asghar juga dari sisi tahzir. Umar bin Khattab ketika melihat orang banyak bermegah-megahan dengan dunia, Umar mengatakan kepada mereka azhabukum tayyibatikum fil hayatid dunya. Ada ayat ini tentang orang kafir digunakan untuk orang muslim dari sisi tahzir. Kemudian juga para ulama menggunakan ayat malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, konteks tentang kubur akbar digunakan juga untuk kubur akbar dari sisi tahzir gitu. Makanya di antara kekeliruan di Al-Jami itu beliau berdalil dengan ayat ini untuk bahwa pelaku syirik akbar kalau orang baru masuk muslim, baru masuk Islam, kalau karena kebodohan diuzur kan dalam Al-Jami. Itu kan keliru. Termasuk kalian juga Abu Basir dalam Al-Uzur bil Jahri keliru juga. Kenapa? Penafsiran mereka tidak merujuk kepada tafsir tafsir yang lain. Seperti itu. Kita juga merujuknya ke situ. Jadi persoalan ini. Jadi berarti itu jadi ke semua keterangan itu. Jadi takfiru musyrik akbar ini tidak ada mumtani. Tidak ada. Tidak ada mumtani. Tidak ada mumtani. Tidak ada mawaniknya ya. Iya, nah, kecuali ya ikrah. Tidak mawanik. Kecuali paksaan itulah ikrah mak. Ikrah. Dan satu lagi kaitan dengan sesuatu yang kan dalam surat takfir ada yang adamul qasdi, adamul qasdil fi'lil mukaffir. Kan ada dalam ahlus sunnah syarat orang jatuh mewanik takfir adalah adamu qasdil fi'lil mukaffir, tidak ada maksud melakukan perbuatan yang mukaffir. Dalam irja, orang irja kan qasdul kufri, maksud kafir, itu kan batil. Kayak gini qasdul fi'lil mukaffir, orang mengatakan ada pertemuan nanti. Salam. Jadi kan ada al-khata di sini tidak ada maksud, makanya Rasul tidak mengkafirkan orang yang akhtha'a min sidratil farah, yang mengatakan karena saking bahagianya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, tidak ada maksud. Ini kan salah ucap. Iya, salah ucap. Ini kaitan dengan adamu fasdil fi'lil mukafir. Nah, dimasukkan dalam kaidah ini orang yang melakukan atau mengucapkan perbuatan yang dia tidak mengetahui maksudnya. Bukan tidak tahu hukumnya, tidak tahu maknanya. Kayak gini. Orang mengucapkan salawat munfaridah. Yang Allah yang masalah salatan amalan yang salim salam yang isinya walaupun yang menunaikan hajat menyelamatkan dari bencana dan seterusnya kan syirik isinya. Ini orang nggak paham bahasa Arab kan? Kata Ustaz ini adalah salawat. Dia baca salawat ini atas jasa itu salawat. Tidak tahu isinya buat isinya gini. Jadi dia mengucapkan tidak ada maksud dua rasul yang menunaikan hajat. Nah orang seperti ini tidak dikafirkan karena tidak adanya ada mufassil fi'il mukaffir. Contoh yang lain yang kaitan dengan realita ya. Orang yang nyoblos. Yang nyoblos ada dua macam orang. Ada orang yang tahu demokrasi itu penyandaran hukum kepada selain Allah, tahu nyoblosnya dalam rangka memilih para pembuat hukum. Maka dia ketika nyoblos maka kafir walaupun tidak tahu hukumnya bahwa itu syirik. Sebagaimana tadi Adi Ibn Hatim tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu syirik, tapi tahu bahwa mereka itu menyandarkan hukum kepada selain Allah kan. Nah, ketidaktahuan terhadap hukum tidak diuzur tadi dalilnya kan. Nah kalau yang orang tidak tahu nyoblos itu tidak tahu demokrasi karena kata-kata asing, tidak tahu nyoblos ini dalam rangka penyandaran mengangkat para pembuat hukum, tapi tahunya nyoblos ini dalam rangka memilih wakil daerah yang akan memberikan kesejahteraan. Nah orang semacam ini tidak memaksudkan kepada makna mukafir. Maka kita tidak mengkafirkan langsung orang ini sebelum kita kasih penjelasan tentang makna demokrasi dan tujuan nyoblos itu. Hanya artinya kalau sudah diberi pengertian, baru tidak bisa kita ada alasan. Tidak ada alasan lagi gitu. Jadi hanya dalam syirik akbar hanya dua, itu ikrah sama ada mukhtasir. Iya, ada mukhtasir yang lebih mukhtasir. Kalau yang lainnya, ada bukan mawani. Beda dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah syariat tadi ada dua macam, ya. Ada masail zahirah, ada masail khafiyah. Kalau masail zahirah seperti masalah-masalah yang umum diketahui kaum muslimin, wajibnya salat, zakat, shalom, haji, haram zina, mencuri, membunuh, haram menikahi mahram, kan umum diketahui. Hujjah dalam hal ini bukan tahu juga, yang disebut hujjah dalam hal ini bukan harus tahu, tapi ada kesempatan untuk tahu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan al-muknatul hasilah, karena kemungkinan peluang itu sudah ada. Kayak tadi orang menikahi ibu tiri kan, Rasul tidak ngirim orang untuk menegakkan hujjah, ngirim orang untuk membunuh dan mengambil hartanya karena dia peluang untuk tahu ada. Ya, kafirnya karena i'rad waladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Itu memang ibu tiri apa istrinya bapak? Ya, ibu tiri kan? Ibu tiri kalau orang tiri. Ibu tiri kan haram selamanya walaupun sudah dicerai oleh bapaknya ataupun bapaknya meninggal dunia, statusnya ibu tiri haram selamanya. Imratu ibi abi ibu tiri. Di nisab aman. Jadi kita akan membicarakan masalah sirkul akbar. Kesimpulannya tidak ada mawani kecuali ikhraf. Ikhraf dalam arti yang sebenarnya, sebenarnya bukan ikhraf. Ya, itu kan ada batasannya suka. Suka bukan suka ikhraf dan bukan kan kebanyakan orang-orang kan syarat-syarat dan yang nah, ya. Bukan praktik. Itu kan Amr bin Yasir yang menjadi dalilnya ya kan. Amr bin Yasir. Jadi sehingga ikhraf ini macam-macam ulama pandangannya mengenai ikhraf dan bagaimana yang bijaksana. Ikhraf nama apa tadi itu yang satu? Ada muqaddil fi'lil mutakallim atau al-qawl. Ya, muqaddil mutakallim. Karena kalau orang jahmiya ada muqaddil kufri. Jadi mereka caranya itu kalau ahlus sunnah ada muqaddil fi'lil mutakallim. Muqaddil fi'lil mutakallim. Itu lebih jelas lagi ya kan. Kalau ikrah gimana? Kalau ikrah kan syaratnya 4. Ikrah dianggap sebagai uzur itu. Pertama orang yang memaksa ini mampu merealisasikan ancamannya. Kedua orang yang dipaksa ini tidak bisa menyelamatkan diri walaupun dengan cara lari. Ketiga orang yang paksaannya tidak merembet kepada orang lain. Makanya ketika orang dipaksa memerangi kaum muslimin, kayak Abbas kan gak terima alasan dipaksanya oleh Rasul. Ya Rasulullah ini mukroh kan. Enggak, atau Rasul zahir kamu, kami yang nilai kan gitu. Gak diterima. Kenapa gak gabung bersama kami kan gitu. Jadi tidak ada apa, tidak merembet. Terus keempat, tidak terus menerus. Ikrah hanya saat itu Amar dan Yasir. Saat itu saja kan gitu. Lalu bentuk ikrahnya apa? Ikrah dalam arti ancaman maut atau ikrah hanya sekedar penjara atau kehilangan harta, gimana itu? Ini kan ikrah yang disepakati oleh para ulama adalah ketika perbuatan sudah dilakukan, yaitu orang yang dipukuli orang kaum musyrikin atau yang isinya pistol udah di sini, jadi kisah Amr ibn Yasir kan udah dipukulin. Ini yang disepakati. Nah ada tipenya baru ancaman lisan. Tapi orang yang mengancam memang mampu melakukan ancaman itu. Nah ini yang diperselisihkan. Imam Ahmad menganggap ini bukan ikrah. Yahya Ibn Ma'in menganggap ini sebagai ikrah. Cuma maksudnya kaitan dengan menilai orang, kalau anda yang terjatuh dalam ini tidak boleh kita kafirkan karena ada syubhat ikrah gitu. Ya. Dan para ulama masukkan sijil itu sebagai bentuk ikrah. Makanya setiap lontaran yang orang asalnya lurus terus masuk penjara dalam genggaman tongkat, muncul lontaran yang isinya mundur itu kan ke belakang terujuk. Lontarannya kita tolak lontarannya karena batil. Tapi untuk menilai orangnya kafir, kita tawasuk sampai menunggu dia keluar dulu gitu. Ya, ya. Karena subhat ikrah dalam sijil itu ada gitu. Tergantung dari keadaannya di masjidnya. Ya jadi keluar semua itu nanti sebagai apa. Jadi memang mengenai buku yang kita keluarkan itu adalah apa namanya, peringatan kepada muasa. Pendidikan saudara apa? Sesama muslim. Saudara sesama muslim. Sesama muslim. Karena memang saya masih dari saya itu tadi ya, sebelum dia diberi peringatan, saya tetap berkeyakinan dia itu bodoh, tidak dan bodoh tidak memahami, maka perlu diberi peringatan. Jadi ada peringatan ini, mau membaca, mau membaca tidak membaca itu tidak punya menjadi alasan. Yang penting kita sudah mengingatkan sehingga kita bisa memberikan satu keputusan di masa sekarang ini kan begitu, sudah ada peringatan itu. Lama ini paham saya memang itulah, paham saya kembali Datuk Anwar tadi, karena memang ada ulama antaranya Syekh Abdul Qadir kan, Syekh Abdul Qadir dan Syekh siapa? Abu Basir, ya kan itu. Tapi saya baru dengerin tadi kalau ada ulama yang menyatakan bahwa itu hanya sirkul asghar, lalu baru dengerin tadi. Itu di kitab apa saja? Itu di dalam Al-Mufidul Mustafid di Kufri Tarikh Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ini khusus dikarang tentang takfir muayyan. Ini ditulis risalah kepada saudaranya yang mengingkari takfir muayyan dan syirik akbar. Kita namanya Mufidul Mustafid di Kufri Tarikh Tauhid. Disebutkan hadis itu juga ya, penjelasan Ibnu Taimiyah juga. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim juga menyebutkan macam musyabahah. Imam Asy-Syafi'i juga dalam Al-I'tisam menyebutkan macam-macam musyabahah itu. Termasuk hadis Datu Anwar sebagai contoh, musyabahah bukan dari hukum tapi dari sisi tahzir. Kemudian Abdul Rahman bin Hasan. Abdul Rahman Syekh Muhammad juga dalam kitab tauhidnya di atasnya itu menyebutkan juga Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid dalam kitab Al-Jawabul Mufid fi Hukmi Jahil Tauhid itu juga itu bahasan panjang itu tentang masalah ini. Di samping Syekh Ali Khudair kan khusus membahas Datu Anwar dalam nukilan dari A'immatul Dakwah juga ada dalam kitab At-Tatimat At-Tawdih wa Tatimat fi Syarh Kasfi Asyubuhat ada juga seperti itu. Juga ada tambahan tentang tadi masalah status Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijrah ini wa Babus Sa'adah ini menjelaskan tentang tadi masalah tadi kufur jahal dan kufur inat. Dia mengatakan al-islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wattiba'uhu fi ma ja'a bihi. Islam adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, ibadah kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'ti bihil abdu falaysa bi muslim. Bila seorang tidak bawa hal ini, tidak bawa tauhid ini, falaysa bi muslim, bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahil. bila dia bukan orang kafir mu'anid, berarti dia orang kafir jahil. Fadhayatu hadhihi tabaqa annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kawnihim kuffara. Status orang semacam ini adalah orang kafir jahil tidak mu'anid, tapi ketidakinadan mereka, ketidakmembangkangan mereka tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang kafir gitu. Terus juga beliau menjelaskan inad itu ada dua macam juga. Ada inad karena setelah dikasih hujah, dengar hujah tidak mau menerima. Inad ada dua macam. Ada inad karena tidak dikasih hujah terus tidak mau menerima, makin menjadi-jadi. Ada inad tidak mau mendengar. Iya, tidak mendengar. Nah, orang sekarang itu bukan kejahilannya bukan karena jahilan tidak ada dakwah, tapi tidak mau mendengar dakwah itu sama dengan inad gitu. Iya. Ini memang i'rad. Nah, i'rad itu yang ini yang urusan. Yang orang kalau kufur jahal yang sifatnya tidak ada hujah seperti bapak Rasul ya. Itu kufur jahal mutlak karena tidak ada dakwah. Kalau orang sekarang antara inad dan i'rad. I'rad itu inad yang maksudnya ada hujah tapi tidak mau mendengar. Dalam Al-Qur'an wa qala allazina kafaru la tusma'u li hadzal qur'an wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaubihi la'alakum taglibun. Orang-orang kafir berkata jangan dengarkan Qur'an, kan tidak mau mendengar Qur'an, bikin gaduh. Jadi i'rad itu status sama dengan inad. Makanya Allah mengatakan wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Nah, mengenai apa namanya muntanik ya, muntanik ya, kita sepakat muntanik terus dengan kekuatan ya kan. Sekarang dalam situasi sekarang bagaimana menghadapi muntanik? Apa tidak boleh ada ijtihad untuk mendakwahi? Ya kan mestinya memang harus di mestinya begitu. Bagaimana sekarang? Kalau dakwah tetap harus. Harus. Karena ya. Rasul tahu ini orang-orang kafir kan. Kemudian dikirim surat kan. Jadi maksudnya orang kafir status ponis itu tidak menghalangi untuk dakwah. Tapi dakwah ini tidak bisa merubah status. Karena ya. Orang musyrik sebelum didakwahi, saat didakwahi atau sesudah didakwahi, kalau belum berlepas diri pada kemusyrikan itu orang musyrik. Ya, itu. Jadi tadi kan wa inna hadu minal musyrikin dan sejarah kafajiru hatta ya mas. Nah, justru kita mendakwahi mereka dalam rangka menegakkan hujah supaya berlapis-lapis gitu kan. Berlapis-lapis. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illahu muhalikum wa mu'adzibuhum qalu ma'adziratan ila rabbikum. Kan itu kan sebagai ma'adzirah juga kepada Allah itu. Ma'adzirah, ya. Jadi ya namanya Umar ibn Khattab masuk Islam setelah 6 tahun setelah sahabat jumlahnya 40 orang. Tapi orang Umar udah jelas mu'anid kan di awal. Tapi terus didakwahi karena ada orang yang masuk Islam karena sekali dakwah, ada yang karena setelah sekian kali dakwah kan bermacam-macam kesiapan jiwa untuk mendengar dan ya. Nah, memang susahnya ini apa yang muntane ini akhirnya muslim nih yang muntane. Ada yang ini yang harus di yang aku muslimnya ini yang bahaya. Ini yang memang yang banyak subuhan di kalangan umat itu kan ini yang tidak dipahami umat sekarang itu kan itu. Ya, kepada anu umat ini sudah kena rohnya murjiah. Nah, paham murjiah. Irja, kebanyakan sudah itu. Masalah tahu. Justru gini Ustaz Abu. Jadi dengan keberadaan antum ya, barangkali setelah dengan kita bertemu di sini, karena antum ini kan ini ya sudah nanti kenal sama umat. Ya. Baik itu irja siapapun ya, yang awam makin aktivis yang jahil sudah mengenal. Jadi berharap ini akan ada akselerasi untuk menyampaikan masalah-masalah ini subhat-subhat itu setelah memahami ini. Jadi kita berharap nanti saat Ustaz ini segera tampil ya ini yang di terus digulirkan gitu Bapak. Sudah nanti kita kita buat ini begini begini jadi biar umat ini ngeh gitu jadi yeah. Oh musuhnya siapa gitu. Jadi kita juga berharap ini juga sekarang juga sekaligus juga bertanya sama Ustaz, bagaimana ini jamaah yang antum pimpin sekarang ini seperti apa gitu. Kalau mau dikatakan bahasa kerennya visi misinya bagaimana juga kita ingin tahu juga nih Ustaz. Seperti apa gitu. Jadi ya kita hanya mengamalkan sistem jamaah yang diambilkan oleh Rasulullah SAW. Kalau untuk memudahkan keterangan di masyarakat, ya, bahwa semua yang ada contoh nabi itu kita tidak boleh mengambil dari orang nabi, termasuk sistem organisasi itu kita tidak boleh mengambil sunnahnya orang nabi, karena di dalam Islam sudah ada sistem organisasi sunnah nabi yang biasa ulama menyebut al-jamaah wal jamaah. Ada perbedaan-perbedaan yang pokok itu. Ya kan? Adapun kalau tujuan jelas, tujuannya adalah la'ilaha kalimatillah, kalimatul liyal uya, kan? Sistem yang dipakai dakwah wal jihad. Ya. Pokoknya sistem-sistem yang memang sudah ada dalil sunnah yang kita pakai. Ya. Termasuk sarananya. Sarananya, kan, bahasa kita ya, mudahnya organisasi itu saja lah. Ya. Tapi tujuannya kan perintah nabi ya kan, iya. Jadi sampai sarana organisasi pun kita harus mengabdi kembali kepada sunnah. Jadi tidak boleh kita menggunakan organisasi sunnah luar Islam. Ini memang prediksi nabi kan, sunnah nama publikum itu termasuk sistem organisasi, sistem pemerintahan itu sudah sunnah yang di semua yang dipakai, bukan kembali kepada sunnah nabi. Itulah sama, itu yang saya maksudnya. Nah, begitu. Oh ya, jadi tidak menafikan jika gitu lagi kita bicara jika seandainya nanti kalau alam ya barangkali nanti apakah sudah ada kan dakwah wal jihad berarti kan jihad ini kan bisa ada kuah. Iya gitu. Iya. Apakah ada nggak langkah menuju kuah ini gitu ya, kan, ambil dakwah nah. Nah seandainya begini seandainya kalau dakwah kuah ini sudah kita miliki barangkali iya. Terus tauhid ini semakin keras menentang. Ya, jadi tidak untuk kemungkinan terjadi kurban. Ya, ya jelas, itu jelas. Karena memang kita itu kan ini kan hukumnya fardhu ain jihad menjatuhkan tauhid ini. Ya kan? Tapi kan kita belum mampu. Ya, betul. Kita harus iqdat. Iqdat betul. Nah iqdat itu ada dua, iqdat imani dan iqdat mani. Ya kan? Dalam iqdat imani dakwah itulah. Nah maka dakwahnya itu kita atur. Ya. Jadi di dalam dakwah itu kita harus mengikuti sifat dakwah tuh nabi, bukan dakwah yang kita bikin sendiri. Sifat dakwah tuh nabi seperti tadi menerangkan Islam yang benar dengan tafsir, dengan apa namanya surga dan menyalahkan yang salah dengan takdir neraka. Itu harus begitu. Sekarang dakwah sekarang enggak hanya menerangkan baiknya Islam, tapi berhala-berhala. Ya. Ini tidak disinggung kan itu karena politik nasionalis ini. Lah kita tidak ingin dakwah itu yang jelas. Ya biar terangkan tegas. Kita sudah menerangkan itu bahwa pemerintahan ini tauhid. Hukumnya tauhid wajib dijauhi wajib sikap ini menurut kemampuan. Kita sudah terangkan di masyarakat. Ini tauhid. Pada orang tanya gimana? Ini pemerintah tauhid, pemerintah kafir. Wajib dijauhi dan wajib dikafiri menurut kemampuan. Sebenarnya wajib diperangi juga, nanti kan kita belum ada kemampuan. Itu maksud saya, jadi dakwah ini yang jelas, supaya segera ada furqon. Itu yang kami tempuh sekarang ini. Ya tentu kita jalankan menurut kemampuan yang ada. Fattakullah, mas. Jadi pertanyaannya lagi yang berikutnya adalah bahwa setelah kami tahu organisasi Ustadz yang lama, BMM ini kan tidak hanya segera syariat saja, bahkan yang minimal pun juga diperjuangkan seperti perda syariah kan gitu ada yang pokoknya yang berbau syariah. Apakah yang sebetulnya kami memahami juga itu sebetulnya perda tauhid juga karena memang tauhid besarnya masih bertokol gitu. Iya. Apapun namanya, apakah itu Piagam Jakarta, apakah iya pokoknya hatta seandainya MPR ini tauhid itu bikin undang-undang syariah tapi pada saat yang berbeda tetap itu undang-undang tauhid sama seperti itu. Nah tentunya pertanyaan berikutnya adalah bahwa apakah JAT ini masih sama tidak dengan yang lama gitu loh. Maksudnya biar sudah poin kita bahas seperti itu juga ada perbedaan gitu loh. CAT itu kami sudah bahkan terangkan pada masyarakat, kita tidak boleh rela hidup dalam negara seperti ini. Rela itu tidak boleh. Kalau bisa menentang dengan lisan, dengan tangan, dengan tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Meskipun makmur, tapi sebelum diatur dengan hukum Islam yang 100% seperti Al-Quran, kita tidak boleh rela. Hati tetap harus menentang. Itu yang kita terangkan. Memang kita sudah mulai kesana keterangan itu untuk memisahkan antara. Mudah-mudahan dengan demikian segera ada kurban. Tapi ya, saya yakin rintangannya sudah mulai. Ya kan itu. Nah, memang begitu. Kita memang 100% bagaimana apa namanya? Malah kami menerangkan begini. Pengertian tauhid yang sebenarnya innalladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu ila akhiri ibadatan sunnati tauhid yang benar. Rabbuna Allah sumastaqamu. Bukan hanya rabbuna Allah saja, tapi la ilaha illallah. Semua orang ngerti ya, tidak hal iblis juga beriman. Tapi istiqomahnya lah, istiqomahnya itu apa? Meratut Pak Sunnah dikuluk mengatakan Rasulullah Anibudullahan Anibudrawud. Jadi tauhid yang benar itu diwujudkan dalam hidup hanya untuk ibadah dan menjauhi tauhid, mengkafiri tauhid. Nah ibadah ini diterangkan yang sebenarnya apa ibadah itu. Itulah tauhid yang benar. Gitu. Jadi kalau apa namanya perbuatan kita ini tidak meliputi dua, ani budullah wa janibu tawud, itu masih sini terkena ayat tadi yang dibaca wa ma'saruhum yu'minu billah illa lahum, gitu ya ayatnya musyrikun, ya kan begitu. Maka kita masih sini semua sekarang ini membaca la ilaha illallah selama kita rela dengan keadaan semacam ini, apalagi kalau ukurannya hanya ekonomi sini, masih sini keadaan itu. Itu memang sudah mulai kita terangkan. Nah, dengan keterangan ini tadi nanti kami minta belajar lagi untuk lebih dianukan lagi. Insya Allah kita sebagian ada semua ya. Ada kan semua, sebagian ada. Kita akan nanti. Malah kita juga rencana kita nanti kalau sudah, mudah-mudahan Allah mengizinkan ya, kalau sudah mulai tertib. Kan kita perlu ditertibkan dalam dulu ya kan. Memang akan kita datang nih ormas-ormas orpol mau kita ingatkan. Tahun ini sunah Yahudi dan syirik, kamu harus kembali. Kita ingatkan, kita kewajiban kita ingatkan. Ya kan? Adapun sudah diingatkan lalu tidak mau itu urusan dia sama Allah, ya kan? Kita tidak bisa memaksa belum punya kekuatan. Kalau sudah ada kekuatan diperangi kan gitu. Nah, jangan ya, kan? Ngasih yang tobut ya. Iya kalau ada kekuatan bukan ya, orang ini. Iya, iya, nah itu. Itu persoalannya, tapi kan mengingatkan itu pernah. Ya, betul. Selama ini dibiarkan, tidak diingatkan. Ya kan? Selama ini dibiarkan. Dakwah itu membiarkan mereka seolah-olah benar tujuannya itu. Jadi diambil kecil-kecilnya saja yang penting soal tujuannya Islam. Dan cara-cara yang ditempuh masih sirik. Maka bagi saya perjuangan itu bisa menang karena ada Nasrullah. Kalau tidak ada Nasrullah tidak akan bisa menang. Secara sampi loh ya. Kalau secara masing-masing mesti menang. Di penjara juga menang, mati juga menang karena nilai ta'ala ya. Tapi secara sampi kan tidak mungkin menang tanpa ada Nasrullah ya kan. Nah untuk bisa mendapat Nasrullah, ini keterangan supaya mudah di masyarakat. Syaratnya dua, niatnya ikhlas, caranya benar. Itu baru kita dapat Nasrullah. Yang disebut cara benar itu mengikut sunnah dalam berjuang. Nah, tujuan perjuangan tegaknya syariat yaitu tegaknya kekuasaan. Islam harus berkuasa, tidak boleh Islam di bawah kekuasaan, itu tidak boleh. Maka kita selalu mengatakan orang kafir itu tidak boleh dipaksa masuk Islam, tapi wajib dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Islam, itu dari jelas dengan dalam Taubah ada. Nah, oleh karena itu tujuan perjuangan itu mesti tegaknya kekuasaan Islam, yaitu khilafah kalau secara sempurna, kalau belum ya menurut kemampuan dulu daulah. Kemudian yang kedua, jalan yang ditempuh harus juga sunnah, yaitu dakwah wal jihad. Organisasinya juga harus sunnah, yaitu jamaah wal imamah. Ini yang disebut jalan yang benar. Niatnya ikhlas, caranya benar, insya Allah mendapat Nasrullah. Ini saja gambaran kita, gambarkan ke masyarakat secara mudah di apa di sifat cerna gitu. Jadi iya betul. Jadi mungkin kalau mau ini kan jihad itu kan perlu penolong ya. Iya, penolong. Penolong itu kan tidak hanya dari mujahidin sendiri. Iya. Tapi juga dari masyarakat. Iya. Masyarakat. Nah, ketika dakwah tauhid itu muncul, artinya menjadi sebuah kampanye lah gitu, ya. Sebuah hal yang mahkum bagi masyarakat. Dan akhirnya kan, dan siapa yang menginginkan juga teridentifikasi sama masyarakat? Masyarakat tahu, oh katakanlah JAT ini, oh yang suka berdakwah tauhid, oh yang suka mengumpulkan gitu, ya. Ketika Yaumul Furqan kita iklan, gitu kan, JAT iklan, masyarakat tahu, oh JAT ini menjadi taubat, karena identik dakwah JAT, kufur taubat, tauhid, artinya ketika yang mengumpulkan itu terlihat sikap masyarakat di mana dia diberikan bagus atau diberikan mujahidin dengan kejelasan. Iya, iya. Kan akhirnya kok tahu kan kalau sekarang siapa ya, ngapain sih kalau seandainya kalau ketika iklan itu tidak pernah menginginkan tauhid gitu kan. Akhirnya kan JAT hanya jadi teroris kan, akhirnya ketahuan begitu. Tapi kalau seandainya JAT itu identik dengan dakwah tauhid, gitu, identik dengan ya dakwah yang tadi ketika Furqan, oh berarti mereka menjihadi untuk menegakkan tauhid. Iya. Masyarakat tinggal memilih disitulah. Kembali kepada masing-masing, diberikan mujahidin atau diberikan tauhid atau dia jadi pengungsi lah gitu, jadi jadi netral gitu. Gimana itu sudah ada ya, jadi gambaran tauhid surat Al-Fatihah kami sudah mengeluarkan sejarah gitu. Jadi apa namanya akidah kami, akidah tuna itu ada di sini. Sudah ada yang perlu di malah saya minta dikoreksi akidah tuna yang itu yang manhaj itu. Iya, itu manhaj kami. Akidah gambaran tauhid kami, gambaran tauhid kami ada di sini. Memang cuma mungkin itu memang kami sudah mintakan beberapa orang untuk mengoreksi antaranya Ustaz Farid Obah, tapi kalau Ustaz pada itu memang belum. Mungkin kalau yang sudah baca sih, ya. Cuma memang insya Allah hak di dalamnya. Cuma hal-hal yang sifatnya yang realnya gitu kan, kaitan dengan real kayak terapan-terapan tauhidnya, memang di sana sifatnya hanya global gitu kan, global. Terutama kaitan masalah kaitan dengan taksil togut dan asal togut kan sama sekali tidak jelas ya gitu kan, sifatnya hanya disinggung umum juga. Kata-katanya yang tidak jelas gitu kan. Mungkin kalau ada bukunya orang mungkin gak paham maksudnya apa gitu kan. Jadi karena yang sekarang ini sebenarnya kalau kaitan dengan masalah manhaj secara umum, manhaj secara umum salafi ya, salafi punya manhaj. Kalau di sisi umum-umum semua sama gitu kan. Cuma kalau kaitan dengan masalah praktek tauhid uluhiyah yang kaitan dengan masalah tasyri ini, yang nanti kaitan dengan masalah hukum terhadap penguasa dan ansornya, ini yang butuh penjelasan secara khusus gitu. Jadi ini karena yang akan membuat orang masuk menerima atau tidak, ini kaitan dengan masa praktek terhadap realita ini yang paling ya mungkin akan ngasih tambah aja gitu kan. Sekarang ini di kalangan bawah gitu kan, kalangan bawah itu kan kadang masih bingung gitu kan. Mungkin ya ulama mana cuma mungkin sambil tabayun juga sama antum karena baca di suatu majalah apa ini benar atau tidak karena ya, sambil tabayun juga di sana kalau se majalah An-Najah antum kan mengatakan bahwa MMI tujuannya baik, ingin menegakkan syariat, cara yang ditempuh juga baik gitu kan, benar, cuma masalah apa sistem organisasinya yang keliru gitu kan, yang salah gitu. Padahal ya setelah ana melihat itu kan, maksudnya dalam pandangan kami dalam MMB kan yang tertuang apalagi dalam kongres terakhir ini kan ingin menegakkan syariat lewat jalur tadi perda-perda syariat kan memang batil kan, artinya mengakui sistem demokrasi gitu kan. Dan memang dari dulu juga ya yang dalam risalah mujahidin kan cari peluang dari ini menegakkan perda syariat lewat undang-undang dasar 45 tentang kebebasan beragama kan gitu, selalu mengacu ke sana. Yang perda syariat artinya mengakui tauhid sebagai pembuat hukum kan gitu. Ini kan batil juga. Andai kata tergulir, andai kata wajib menjadi dokter gue dalam perda syariat atau perda syariat taubat, karena ketundukannya bukan kepada Allah tapi kepada taubat. Aparat yang menegakkan juga kafir karena ketunduknya bukan kepada Allah, kan itu kan yang ada di MMI seperti itu, yang ya yang hawalan itu kan anak cuma sambil tabayun juga apa itu masuk komentar antum bahwa caranya benar cuma salah masalah imarah gitu kan, itu benar atau tidak. Kalau menurut kami justru masalah yang tauhid ini yang paling patah, karena langkah-langkah yang ditempuh pada ya pada realitanya memang di dalam tubuh MMI banyak orang-orang DPR kan, orang-orang DPR kan, orang-orang yang isna orang-orang partai di dalam, karena tadi tujuannya caranya adalah menegakkan syariat dengan cara menyodorkannya ke lembaga legislatif, itu kan batil karena mengakui sistem demokrasi. Ini juga mungkin harus supaya orang, karena banyak di luar itu ya, yang di luar ya kalangan yang ya istilahnya ya ke bawah itu. Jadi jadi menganggap bahwa perselisihan antara MMI dengan Ansor Tauhid hanya dalam masalah imarah saja gitu ya, bukan dalam sisi manhaj gitu. Ya. Jadi mungkin ya yang permintaan kami ya, mungkin itu dalam anu dalam penjabarannya ya. Jadi dalam sistem yang saya maksud memang sistemnya kan sudah benar dakwah ya, tidak pakai sistem demokrasi. Maksud saya itu begitu. Ya kan? Jadi tujuannya jelas, yaitu wujudnya kekuasaan Islam, meskipun bahasanya formalitas syariat dalam apa namanya kenegaraan. Itu maksudnya ada kekuasaan Islam itu yang dimaksud. Itu kan bahasa saja, tapi yang dimaksud kekuasaan Islam. Jadi tujuan dakwahnya itu Islam berkuasa, bukan Islam yang di bawah kekuasaan lain, gitu loh. Nah itu bahasanya aja. Adapun lalu penjabarannya, ya kita kadang-kadang juga itu ya kan, terutama di salam mujahidin terserang saya itu, entem harus tahu yang disebut amir majelis mujahidin itu bukan amir dalam pengertian din, itu sebenarnya koordinator saja, koordinator apa namanya, koordinator musyawarah. Ya, kalau di PKB itu busdurnya. Nah, itu saja. Yang lapangannya itu semua itu. Ingin, kan, gitu. Saya mengerti itu, jadi semangat itu kan kita terus sebenarnya sejak awal itu sudah kita kenal, tapi belum kena saya kena fitnah sehingga tidak mampu. Setelah saya bebas maka sudah dia tegaskan waktu itu. Karena ini sudah tidak itu menyalahi sunnah meskipun cara perjuangannya sudah dakwah tidak pakai demokrasi, tujuannya tekanan cara Islam, tujuan tetapi satu kekeliruan yang pokoknya itu gara-gara sistem organisasinya yang keliru sehingga semua membawa kotor yang lain-lain gitu. Jadi gara-gara ini biang keroknya dari organisasi ini, istilahnya kepemimpinannya kolektif gitu. Jadi sistemnya ya sistem demokrasi mau tidak mau kepemimpinan kolektif kan begitu. Keputusan yang diaku itu keputusan mayoritas, bukan keputusan amir. Bukan begitu. Kalau dalam Islam kan musyawarah itu kembalinya kepada amir, iya, kan begitu. Iya kan? Nah itu gitu yang bisa. Jadi ya, mengatakan amir majelis mujahidin itu hanya bahasa sebenarnya. Tapi itu sebenarnya yang sebenarnya bukan amir. Tapi sebetulnya gini Ustaz, setelah kita dapat dari Salam Mujahidin ada juga visi misi struktur, artinya gambaran lengkap MMI memang itu sudah rusak dari usulnya, dari iya, usulnya iya. Sendiri dari sisi tauhidnya seperti tadi mulai dari tadi visi misi terus hasil kongres itu kan sudah kita dapatkan juga kopiannya kongres yang kemarin kopiannya kita sudah menilai ya semampu kami gitu kan, nyata memang secara usul itu sudah rusak gitu ya. Terus kemarin memang saya tidak mengikuti terus dari sisi usul terus dari sisi orang-orangnya di situ ada anggota DPR si ngabalin gitu kan, ngabalin ada di situ maksudnya ada di struktur orang-orang di itu ya Dewan Syariah katanya itu kan semakin rusak lagi itu kan semakin subhat lagi umat kan gitu. Jadi maksud sana tuh maksud kami ya berharap lah beri kemudahan sama Allah sama antum bahwa mulai ke depan ini jadi dari sisi tauhid ini sudah mulai menjadi landasan penilaian, jadi landasan berdakwah Ustaz ini untuk lebih jelas lagi gitu. Ya. Dari menilai organisasi lain pun juga tidak hanya sekedar tujuannya syariah dan segala macam, tapi juga dari sisi usul jika mampu untuk melihat itu menilainya di situ. Iya iya memang itu. Jadi ada sekedar sisi gitu. Organisasinya, tapi juga itu tadi kesimpulannya sistem perjuangan dan tujuan perjuangan. Kesimpulannya kan itu. Tujuan perjuangan ini harus jelas. Islam berkuasa itu, gambarannya umum itu. Coba tauhid sama terokam atau tauhid tidak akan bisa dilaksanakan secara kapah tanpa ada kekuasaan, ya kan? Maka tujuan itu Islam harus kuasa. Islam tidak boleh dibawa kekuasaan. Islam dia boleh membagi kekuasaan, tidak boleh. Orang kafir boleh hidup, tapi di bawah. Maka ada sistem kafir dimingkan itu. Itu tujuan perjuangan yang akan kita ingatkan. Ini yang kita, yang selama kamu pikir ini gara-gara nasionalis, ini gara-gara nasionalis, kan itu. Alhamdulillah, sangat gembira saya dengan kedatangan antum ini, dan sangat saya perlukan bantuan antum selanjutnya. Meskipun antum masih belum bersama kami, tapi mungkin anda minta persediaan sewaktu-waktu kalau kami panggil untuk mengadakan Baksul Masail. Nanti antum cuma ya Baksul Masail ya, maaf meskipun tidak anu, tapi kita anggap memang orang-orang berilmu yang betul-betul itu memang dalam Baksul Masail. Saya akan selalu meminta beberapa orang-orang yang berilmu untuk mengoreksi, untuk meluruskan, untuk bersama-sama itu saja yang penting. Dan jazakumullah khair. Kalau ada yang lain nanti kami minta lagi salah ada beberapa untuk kelanjutannya ya kan. Karena kami sedang memikirkan sekarang ini kurikulum untuk pendidikan semua yang masuk dalam jam. Karena kewajiban kita kan meningkatkan ilmu mereka. Sampai itu. Ya kalau bisa, ya kalau mau ini kerjasama dalam penyiapan apa materi-materi itu kan, insya Allah juga kita siap membantunya gitu kan. Ya. Ya nanti udah. Emang dari dulu kita menyiapkan, misalnya kita nyebutnya modul pembinaan tauhid gitu, dasar gitu. Ya, ada sifatnya kasetnya, ada sifatnya tulisannya, mungkin nanti kedepannya bisa. Ini karena kan hanya untuk sementara ini, tapi yang insya Allah ini juga bisa dipahami untuk dari awal sampai ya, orang paham gitu kan tentang tauhid itu. Kalau orang tahu kita soalnya ya, untuk kait untuk istilahnya untuk asatir juga kita punya risalah khusus tapi berbahasa Arab untuk kaitan kaidah dalam masalah tauhid juga ada. Boleh yang bahasa Arab juga boleh dinamikan nanti kita akan ada tim untuk membuat apa kurikulum tauhid yang karena nama kita itu Ansharul Tauhid. Jadi tauhidnya itu benar-benar. Jadi jangan Ansharul Tauhid. Jangan bukan di Ansharul Tauhid. Kalau tandanya memang ini insya Allah kalau ada waktu misalkan dibuat sama waktu ada doroh lah ya asar. Nah itu maksud saya. Iya maksud saya itu nanti. Insya Allah kita adakan daurah khusus mengenai masalah-masalah tauhid yang sebenarnya. Ya itu kan termasuk Baksul Masail tadi, beberapa orang berilmu kita kumpulkan untuk kita adakan pembahasan, ya kan? Jadi memang persoalan sekarang ini penyakit umat ini, fitnah usubuhat ini memang yang paling berat dalam tauhid ini. Dan kalau istilah saya al-wala' wal-baro' itu yang hancur di kalangan umat sekarang. Al-wala' wal-baro' itu kan hasil daripada tauhid yang sebenarnya, ya kan? Itu yang dihancurkan Yahudi ini al-wala' wal-baro' sehingga ngambang sekarang ya kan atau ngambang memang meminta perlu kesabaran dan ketekunan persoalan dijaga kewahel atas bantuan itu selalu berjalan apa-apa.